بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرُ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Dan dalilnya, dalil yang menunjukkan ucapan sebelumnya, yaitu bahwasanya di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla adalah malam, siang, matahari, dan bulan. Di antara makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla adalah langit dan bumi. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla adalah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah kalian bersujud kepada matahari, dan jangan pula kalian bersujud kepada bulan, dan sujudlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakannya. Apabila kalian beribadah hanya kepada Allah semata. Wa qawluhu ta'ala, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsh yughshil layla an-nahara yatlubuhu hafifa والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian beristiwa di atas arsy. Allah Azza wa Jalla menutupkan malam kepada siang, yang malam mencari siang dengan cepat. Demikian pula matahari, bulan, dan bintang-bintang ditundukkan dengan perintahnya. Ketahuilah, hanya milik Allah lah penciptaan dan seluruh urusan. Maha melimpah kebaikan Allah Azza wa Jalla, Rabb semesta alam. Warrabbu huwal ma'budu. Dan Rabb yang menciptakan alam ini, mengatur alam ini, menguasai alam ini, memberikan rezeki kepada alam ini, dialah satu-satunya yang berhak diibadahi. Wad-dalilu qawluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum وَالَّذِينَ مِنْ قَبَلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian hanya kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dialah yang telah menjadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan, langit sebagai bangunan, dan telah menurunkan dari langit, yaitu dari awan, air hujan. Lalu Allah Azza wa Jalla keluarkan dengan air tersebut buah-buahan sebagai rizki bagi kalian. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah Azza wa Jalla sekutu-sekutu, tandingan-tandingan, dalam keadaan kalian mengetahui. Sebelum kita lanjutkan, perhatikan firman Allah Azza wa Jalla, wa anzala minas sama'i ma'an. Dan Allah Azza wa Jalla menurunkan dari as-sama air, yaitu air hujan. Pertanyaannya adalah, apakah air hujan turun dari langit? Berdasarkan ayat ini, wa anzala minas sama'i ma'an, jawabannya tidak. Karena as-sama di dalam bahasa Arab memiliki dua kemungkinan makna. Makna yang pertama, langit yang terdiri dari 7 lapis yang berupa bangunan. Yang kedua, bermakna al-ulu, ketinggian. Jadi di dalam bahasa Arab, segala sesuatu yang berada di atas kita bisa disebut dengan as-sama. Dan as-sama di dalam penggalan ayat ini, wa anzala minas sama'i ma'an, yaitu bermakna al-ulu. Wa anzala minal ulu ma'an. Dan yang dimaksud dengannya as-sahab, awan. Maka penggalan kalimat dalam ayat ini, wa anzala minas sama'i ma'an, tidaklah bermakna bahwa air hujan turun dari langit yang 7 lapis tersebut. Tidak. Air hujan turun dari awan, dan awan disebut dengan as-sama karena dia berada di atas kita. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال ابن كثير رحمه الله الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة yang menciptakan perkara-perkara ini dialah satu-satunya yang berhak diibadahi. Yaitu yang menciptakan manusia, yang menciptakan bumi, yang menciptakan langit, yang menciptakan air hujan, yang menciptakan buah-buahan dan seluruh alam ini, yaitu Allah Azza wa Jalla, dialah satu-satunya yang berhak diibadahi. Adapun selain Allah Azza wa Jalla, tidak mampu untuk menciptakan. Maka sama sekali tidak berhak untuk diibadahi. Qala asy-syarihu rahimahullahu ta'ala Al-Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala mengatakan, yaqulu rahimahullahu, Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, idha qila laka ayyuhal muslimu bima arafta rabbaka alladhi anta ta'buduhu. Apabila dikatakan kepadamu, wahai muslim, dengan apa engkau mengetahui Rabbmu yang engkau ibadahi? Faqul, maka katakanlah, araftuhu bi ayatihi wa makhluqatihi. Aku mengetahuinya dengan ayat-ayatnya dan para makhluknya. Ay, araftuhu bi ayatihi al-kathirati. Aku mengetahuinya dengan ayat-ayatnya yang banyak. Telah berlalu bahwa ayat-ayat Allah Azza wa Jalla terbagi menjadi dua. Yang pertama syar'iyyah, yaitu syariat yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada para rasul. Yang kedua kauniyah, yaitu para makhluk. وَبِمَخْلُقَاتِهِ الْعَظِيمَةِ, dan dengan makhluk-makhluknya yang agung. أَلَّتِي تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ الرَّبُّ الْعَظِيمُ, yang menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah Rabb yang Maha Agung. وَأَنَّهُ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ, dan menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. Wa annahu al-mustahiqqu li an yu'bada, dan bahwasanya hanya Allah Azza wa Jalla lah yang berhak untuk diibadahi. وَأَنَّهُ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ, dan menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla menciptakan apapun yang ia kehendaki. وَيُعْطِي وَيَمْنَعُ, memberi dan menghalangi pemberian. وَيَنْفَعُ وَيَضُرُّ, memberi kemanfaatan dan menimpakan kemadaratan. Biyadihi kullu syai'in subhanahu wa ta'ala, di tangannya lah segala sesuatu, subhanahu wa ta'ala. Fahuwa al-mustahiqqu bi an na'budahu bi ta'atihi wadu'aihi wastighathatihi, maka dialah Allah Azza wa Jalla satu-satunya yang berhak untuk kita ibadahi dengan mentaatinya, berdoa kepadanya, beristighathah kepadanya. Wasairi a'malina wa ibadatina, dan seluruh amalan kita dan ibadah kita. لِأَنَّ اللَّهَ خَلَقَنَا لِهَذَا, karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menciptakan kita untuk ini. قَالَ تَعَالَى, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah hanya kepadaku semata. وهذه العبادة, hiya tauhiduhu wa ta'atuhu wattiba'u syari'atihi wa ta'zimu amrihi wa nahyihi qawlan wa amalan. Dan ibadah ini yaitu mentauhidkannya dan mentaatinya, mengikuti syariatnya, dan mengagungkan perintah dan larangannya, baik dalam bentuk ucapan maupun amalan. Wad-dalilu ala ma'rifatillahi bi-ayatihi qawluhu ta'ala, dan dalil yang menunjukkan mengenal Allah Azza wa Jalla dengan ayat-ayatnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wash-shamsu wal-qamar, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla adalah malam, siang, matahari dan bulan. Kullu hadhihi tadullu ala annahu rabbul alamin. Semua ini menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla ialah Rabb semesta alam. Wa annahu al-khallaqul alim, dan bahwasanya Allah Azza wa Jalla dialah yang Maha menciptakan lagi Maha mengetahui. Ya'ti al-lailu bi-dhalamihi, malam datang dengan kegelapannya. Wa yadhhabu an-naharu bi-dhiya'ihi, siang pergi dengan cahayanya. Thumma yaji'u an-naharu wa yadhhabu al-lailu, kemudian pergilah siang, kemudian datanglah siang dan pergilah malam. Wa hadhihi asy-syamsu tadlu'u 'alan-nasi fid-dunya kulliha, dan matahari ini terbit kepada manusia di dunia seluruhnya. Wa yantafi'una biha, dan mereka mengambil manfaat dari matahari tersebut. Wa hadzal qamaru kadzalika, dan bulan ini demikian pula. Fil laili wa fi wa ghairi hadhihi fil laili wa ghairi hadhihi min al ayati al azimati, di dalam malam yaitu terdapat tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla di dalamnya. Dan selain tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang agung ini, kal ardi wa ma fiha min jibalin wa anharin wa biharin wa ashjarin wa hayawanatin, seperti bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya berupa gunung-gunung, sungai-sungai, lautan, pepohonan, hewan-hewan. وَهَذِهِ السَّمَاوَاتُ الَّتِي يَرَوْهَا النَّاسُ, dan langit-langit ini yang dilihat oleh manusia. كُلُّهَا مِنْ آيَاتِ كُلُّهَا مِنْ آيَاتِهِ الدَّالَّتِ عَلَى عَظَمَتِهِ, seluruhnya termasuk di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang menunjukkan keagungannya. Wa annahu rabbul alamin, dan bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah Rabb semesta alam. Wa annahu al-khallaqul alim, dan bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah yang Maha menciptakan lagi Maha mengetahui. Wa annahu al-mustahiqqu lil-ibadati, dan bahwasanya Allah Azza wa Jalla semata yang berhak untuk diibadahi. Walihada qala, dan karena inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wash-shamsu wal-qamar. La tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla adalah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah kalian bersujud kepada matahari. Jangan pula kalian bersujud kepada bulan. Sujudlah kalian hanya kepada Allah semata yang telah menciptakannya. Apabila kalian beribadah hanya kepada Allah semata. Ya'ni la ta'budu hadhil makhluqati. Yaitu janganlah kalian mengibadahi para makhluk ini. Bali'budu alladhi khalaqaha. Bahkan ibadahilah Zat yang telah menciptakannya. Wa aujadaha. Dan mewujudkannya. Subhanahu wa ta'ala. Fahuwal mustahiqqu bi'an. Yadhullalahu al-abdu. Maka dialah Allah Azza wa Jalla satu-satunya yang berhak. Seorang hamba menghinakan diri kepadanya. وَيَخْضَعَ لَهُ dan tunduk kepadanya. وَيُتِيعَ أَوَامِرَهُ mentaati perintah-perintahnya. وَيَنْتَهِيَ عَنْ نَوَاهِيهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى dan berhenti dari larangan-larangannya subhanahu wa ta'ala ta'ziman wa taqdisan lahu. وَخَوْفًا مِنْهُ وَرَغْبَةً فِي مَعِنْدَهُ dalam rangka mengagungkannya, menyucikannya, takut kepadanya, berharap kepada apa yang ada di sisinya. Mengharapkan apa yang ada di sisinya berupa ganjaran pahala. وَقَالَ سُبْحَانَهُ dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pula, إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهِ sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah, يعني yaitu إِنَّ رَبَّكُمْ أَيُّهَا الْعِبَادُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ هُوَ اللَّهُ sesungguhnya Rabb kalian, wahai para hamba, baik dari kalangan jin maupun manusia, Rabb kalian adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rabbukum ya'ni khaliqakum. Dan Rabb kalian, yaitu yang menciptakan kalian. Wa huwa ma'budukumul haqq wahdahu la syarika lahu. Dan dialah sesembahan kalian yang hak. Satu-satunya, tiada sekutu baginya. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsh. Yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian beristiwa di atas 'arsh. Ay thumma irtafa'a 'alal 'arshi. Yaitu kemudian Allah Azza wa Jalla meninggi di atas arsh wa'ala fauqahu subhanahu wa ta'ala. Dan tinggi di atas arsh subhanahu wa ta'ala. Fa'ilmuhu fi kulli makanin. Maka ilmu Allah Azza wa Jalla di setiap tempat. Yaitu tidak ada satu tempat pun melainkan Allah Azza wa Jalla mengetahuinya, mengilmuinya. Wa huwa fawqal 'arsy, dalam keadaan Allah Azza wa Jalla berada di atas 'arsy. Fawqa jami'il makhluqati, berada di atas seluruh para makhluk. Wal arsyu saqful makhluqati, dan arsy adalah atap para makhluk. Wa huwa a'lal makhluqati, dan arsy adalah makhluk yang paling tinggi. Wallahu fawqahu jalla wa ala, dan Allah azza wa jalla berada di atasnya. Istawa 'alaihi, beristiwa di atas arsy. Istiwaan yaliqu bi jalalihi, dengan istiwa yang layak dengan kemuliaannya, keagungannya. La yushabihu khalqahu fi syai'in min sifatihi, Allah azza wa jalla tidaklah menyerupai para makhluknya dalam sesuatu pun dari sifat-sifatnya. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laisa kamithlihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah azza wa jalla. Wa huwas sami'ul basir, dan Allah azza wa jalla maha mendengar lagi maha melihat. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah azza wa jalla. Wa qawluhu yughshil layla an-nahara yatlubuhu hasitha, dan firman Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla menutupkan malam kepada siang dalam keadaan malam mencari siang dengan cepat. Naktafi bihadha, kita lanjutkan dalam pertemuan setelahnya insyaallah. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik, wa tafaddalu barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.